Ada banyak, dan salah satunya dari yang banyak itu adalah ada empat di sini. Ikhlasun niyah lillah subhanahu wa ta'ala. Ya harus mengikhlaskan, memurnikan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ya jangan mendahulukan atau memenangkan hawa nafsu dalam hal ini. Yang kedua, ayyatarattaba 'alaiha maslahah syar'iyyah. Bahwa setelah ikhlas, konsekuensinya setelah ini harus sesuai dan menjalankan syariat agama. Ini makanya dilakukan sesama orang beriman di sini. Termasuk kepada ahlul kitab. Nah, kalau kepada musyrikin kan susah ini. Karena nanti kita lihat ayat mubahalah terhadap ahlul kitab sesama ada orang beriman. Berbeda mubahalahnya dengan orang musyrik. Karena orang musyrik tak bertuhan. Susah dia bermubahalah, termasuk misalnya kalau di Indonesia ada orang KTP-nya Islam mengingkari akhirat misalnya. Mengingkari hari kebangkitan. Ya kalau memang Allah itu benci pada LGBT, ya silakan saja turunkan azab kaum Nuh di sini. Tapi buktinya enggak tuh. Ada enggak yang kayak begitu? Ada. Nah ini sebetulnya sudah masuk kategori musyrikin sudah. Kita dalam mubahalah ini berbicaranya sesama orang yang beriman, berkeyakinan di sini. Tapi salah satunya sesat dalam keyakinannya. Tujuannya tentu agar kembali dari kesesatannya. Jadi tujuan daripada mubahalah ini salah satunya setelah melihat kebenaran, harusnya kembali. Tidak tahu bentuknya setelah mubahalah ini apa. Kalau sudah langsung mati, berarti nggak bisa kembali ya. Gitu. Namun biasanya ada tanda-tandanya itu. Nah, pertanyaannya, berapa lama nanti kita bahas. Yang ketiga, syaratnya adalah yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang memang benar adanya. Bukan sesuatu yang mengawang-awang yang tidak ada. Dan yang keempat, mendahulukan nasihat sebelum terjadinya sumpah atau sebelum menghilangkan syubhat ini, lebih penting mendahulukan nasihat. Jadi jangan sembarang sumpah serapah, apalagi mubahalah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Makan-makan nih enak deh, sumpah. Gak bohong. Masa urusan gitu aja pakai sumpah segala. Ayo mas, cobain mas. Ini kan biasanya istri sama suami ya. Enak loh, enak loh. Baru dipegang, enak gak? Gitu. Padahal baru dipegang, belum dicicipin. Wah, ini karena hari ini dia lagi masak kali ya. Jarang-jarang masak. Hari ini masak, suruh nyobain. Enak kan, enak kan? Enak. Gitu. Sumpah loh, sumpah aku yang masak. Ya elah, gitu aja pakai sumpah. Gak ada juga yang nanyain. Hukum mubahalah. Mubahalah itu hukumnya sunnah dari Nabi SAW. Fi haqqi man asrar 'ala al-'inad min ahli al-batil wal-fasad. Karena Rasulullah pernah mengerjakan ini, melakukan ini, mubahalah, terhadap ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang kekeh sama kebatilannya. Kekeh itu apa ya? Bahasa Indonesia yang benarnya gitu. Ya. Yang konsisten dengan kesesatannya gitu. Dan itu pun atau mubahalah pun dilakukan setelah iqamatul hujjah, setelah dalil-dalil, keterangan-keterangan, semua pendekatan sudah dilakukan dalam bentuk nasihat, sudah semuanya. Nah, baru kemudian kekeh gitu. Apa artinya di situ? Ngeyel bukan bahasa Indonesia. Itu cuma pindah dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa gitu. Apa? Ya pokoknya istiqomah bersikeras dalam kesesatannya. Baik. Ibnu Qayyim berkata dalam menjelaskan tentang mubahalah ini, inna sunnah fi mujadalati ahlil batil idza qamat alaihim hujjatullahi wa lam yarji'u bal asarru alal inad ayyaduhum ilal mubahalah. Syaratnya sebelum mubahalah itu adalah kita betul-betul mengajak ahlul batil ini berdialog dan kita utarakan semua argumen-argumennya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini asar dari sahabat nabinya begini, dari tabi'innya begini, secara akal begini, secara fisik begini, paham gak lo? Gitu kirir. Dia bilang, gak mau. Itu tuh yang titik jauh di tengah sawah tuh, yang titik itu tuh, ayam, warna hitam, kambing. Ya Allah, itu ayam, kambing tahu gitu. Oke, kita deketin. Ternyata ayam itu kambing berbentuk ayam. Sunnahnya sebelum mubahalah iqamatul hujjah supaya dia kembali. Iqamatul hujjah artinya mengutarakan semua argumen-argumen yang sahih, yang rasional, yang dapat difahami sampai dia kembali dari pendapatnya, artinya sampai dia kembali ke jalan yang benar gitu, ke pemikiran yang benar. Ternyata tetap juga bersikeras, tetap juga melawan, maka saat itulah baru diajak bermubahalah. Dan apakah mubahalah ini hanya khusus terjadi dan boleh dilakukan hanya oleh Rasulullah? Tidak. Karena tidak ada tekanan, tidak ada larangan, kata Ibnu Qayyim, inna dzalika laisa li ummatika min ba'dik, tidak ada redaksi bahwa tidak dibenarkan untuk umat setelahmu wahai Muhammad, tidak ada redaksi itu. Nah, dalilnya ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 94-95. Kita buka, coba Al-Baqarah 94-95. Ini dalil pertama. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kanat lakumud darul a qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannaul maut in kuntum sadiqin walan yatamannahu abada bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bidzalimin. Ini kan dialog Rasul dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa surga itu, yang bisa masuk surga itu cuma orang-orang Yahudi dan Nasara. Dia mau bilang orang Islam nggak ada tempatnya di surga, pasti masuk. Oh gitu ya. Dijelaskan oleh Rasul SAW, ini ayatnya, ini kebenaran dari Tauratnya, dari Injilnya, begini, begini, begini. Dan kembalilah kamu kepada jalan yang benar, masih ngeyel. Maka katakanlah kepada mereka, jika kamu wahai Yahudi dan Nasrani menganggap bahwa kampung akhirat atau surga itu khusus untukmu saja di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Kira-kira bagaimana realisasinya? Walai yatamannauhu abada bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Dan sekali-kali mereka tidak akan menginginkan kematian itu selama-lamanya. Selama-lamanya mereka enggak akan mau mati. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang menganiaya. Saya ingin jelaskan sedikit. Kan dia mengaku bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan keturunannya. Oh ya? Kalau gitu, satu-satunya jalan untuk masuk surga sampai ke akhirat mati dong. Dan kamu kan yakin di dunia ini sengsara, hari ini ketawa, besok ketiwi. Beda ya ketawa sama ketiwi ya. Di dunia ini kan penuh dengan kesedihan, penuh dengan kesulitan. Kalau di surga kan tidak ada. Kalau kamu jujur bahwa cuma kamu yang mungkin masuk surga, berarti kamu sangat merindukan kematian. Mati aja. Jangan, itu Quran, jadi jangan jadikan alas. Bukan. Jangan dijadikan alas. Kalau Quran itu apa tuh? Saya terganggu tadi sampai agak nih. Gagal fokus. Kalau memang surga itu punya kamu, kamu tentu bisa membedakan betapa di dunia ini, kalau hari ini ketawa, besok menangis, hari ini untung, besok rugi, mending masuk surga segera. Nah, ayo kita saling bersumpah. Sumpah bahwa yang bohong mati duluan. Nah, kalau memang kamu benar dan saya pasti masuk neraka, ayo kita bersumpah. Tuh kalau kamu yang mati pun kamu bakal masuk. Gitu kira-kira. Mau enggak dia? Kalau orang beriman takut mati enggak? Yang di sini takut enggak? Capek, dunia ini tempatnya capek. Siapa yang ingin hidup 1000 tahun lagi? Ada yang mau? Ada yang mau muda selamanya? Ada yang takut sama kerutan? Hah? Ada yang takut sama tua? Enggak? Ada. Yang takut tua, ada takut tua. Takut keriput. Mau pakai apa juga nggak ada obatnya tua itu. Mau pakai apapun nggak ada obatnya tua itu. Mau pakai ini, pakai itu, mau pakai susuk, nggak ada obatnya. Mending arepin sorga yang banyak. Ya. Nah, kalau memang kamu menginginkan surga dan cuma kamu yang bisa masuk surga, mestinya minta mati itu indah dong, karena satu-satunya jalan buat masuk surga adalah dengan mati. Ternyata apa? Sekali-kali sampai di tekanan walan never di sini sudah. Sekali-kali mereka tidak akan berani mati. Tidak akan berani mati. Sampai kapanpun mereka tidak akan berani mati. Karena dia tahu. Dosanya. Kalau di sini ada yang takut mati berarti. Terus nunggu apa? Kapan rencananya tobatnya? Oke, sekarang bertobatlah. Katakan astagfirullah. Udah tobat dong? Berani mati? Belum. Mau berapa kali? Oke, tadi satu kali nggak cukup. Sekali lagi tuh, astagfirullah. Udah siap mati? Ada apa lagi? Ini nggak akan selesai sampai kapanpun. Lu pikir setelah lu bilang belum nih, terus lu jadi orang baik sekarang? Nggak ada yang jamin. Nggak usah lama-lama. Nggak enak di dunia nih lama-lama. Istirahat yang sesungguhnya itu nanti di surga. Makanya sabar itu, tahu nggak batasnya sabar? Setelah kedua telapak kakimu menapak di sorga, baru bisa selama di dunia. Ustaz, sampai kapan saya harus bersabar? Ya, saya juga akan berhak bahagia. Ya, sabar itu sampai mana batasnya? Sampai kedua telapak kaki menapak di. Kenapa? Karena selama di dunia, kamu pasti mendapatkan yang tidak kamu inginkan. Selama di dunia, pasti harus berhadapan yang tidak di. Nah, satu-satunya tempat di sana kita mendapatkan semua yang kita inginkan dan tidak ada yang tidak kita inginkan, di mana tempatnya? Surga saja. Baik, kembali. Kenapa orang-orang Yahudi Nasrani tidak berani minta mati? Karena dia tahu kesalahan dia. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui siapa orang-orang yang aniaya itu, ya mereka sendiri. Nah, sekarang kita lihat lagi ayatnya. Ayat yang kedua dari Ali Imran 61. Ini yang kita pelajari hari ini ya. Iya. Ali Imran 61. Kita lihat. Surah Ali Imran 61. Hari ini kita rencananya belajar surat apa, Bu? Ayat berapa rencananya? Iya. Yeah. 60 belum ya? Udah kayaknya. Ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Ini dari ayat yang kita pelajari kan tentang keluarga Ali Imran, kemudian kisah Isa Al-Masih ya, yang sudah kita bahas kemarin. Masih saja banyak yang mengingkari kenabian Isa, ketauhidan Isa Al-Masih, termasuk juga terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, setelah di ayat 60, Al-Haqqu min Rabbika fala takum minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itu semua ya Muhammad dalam surah Ali Imran ini, itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu sedikit pun. Ya, kan masih ada yang ragu bilang semua agama benar, ada enggak? Kelewatan. Masa urusan Vanessa Angel dia bilang... Dia bilang itu hak asasi manusia. Negara nggak usah ikut campur urusan tubuh manusia. Kan gitu ya? Ada kok ibu-ibu yang ngomong kayak gitu. Udahlah, itu kan urusan dia. Ini gosip apa-apa lagi sih Ustadz nih, apa-apa. Yang belum update bagus lah, nggak usah tahu. Kan udah bilang nggak usah tahu, nanya kiri-kanan juga. Jadi ada artis pasang tarif di online 80 juta rupiah. Gitu. Makanya ibu-ibu tuh gak usah nonton infotainment. Kok Ustadz tahu berarti Ustadz nonton dong. Ustadz itu wajib tahu. Supaya bisa... Lo gimana menjawab soal kalau kita nggak tahu soalnya kayak apa? Karena saya ditanya, Ustadz gimana kayak gini? Apaan? Kan kita baru pulang umroh. Ada gini-ginian, apaan tuh? Itu tuh 80 juta, gitu. Oh gitu. Oh tarifnya 80 juta. Tapi ada yang bilang, itu kan urusan badan orang, ngapain lo ikut campur? Negara nggak berhak ngatur-ngatur. Eh, ini otak lu yang berkarat kali ya. Itu tuh undang-undang lalu lintas, itu ngatur badan lu. Ya, itu undang-undang kesehatan semuanya tuh, ngatur badan lu. Mata lu diatur. Dada lu diatur, kemaluan lu diatur sama undang-undang. Lu bilang negara gak boleh ikut ngatur? Kan ada yang bilang kayak gitu ya. Ini kan urusan hak asasi manusia, gue jepret juga loh. Gitu. Ini kadang-kadang kalau ngomong nih, orang gila nih kayak orang pinter kayaknya. Ya iyalah itu kan hak asasi manusia, pret. Ada gak yang keyakinan masih kayak gitu nih? Badan kita sendiri kok yang menentukannya. Negara nggak usah ikut campur. Kayaknya pengen gue raup mukanya. Itu undang-undang kelautan ngatur badan lu. Aturan makanan juga ngatur badan lu. Kalau nggak ada yang ngatur nih, kacau hidupmu. Makanya sampai ada yang mengatakan, udahlah agama boleh tapi urusan privat jangan masuk ke domain publik. Ini juga kelihatannya kayak pinter pengen gue ganti hidungnya kayaknya gitu. Terus kalau lu gak pakai agama, mau pakai apaan? Ngaturnya mau pakai apaan? Coba. Ini yang sosok ngatur nih. Hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Termasuk mencoblos nanti di pilpres. Ada aturannya enggak? Di agama diatur enggak? Pakai agama enggak kita nanti nyoblosnya? Iya. Tapi ada yang takut kalau kita pakai agama. Gitu ya? Pengen gue colok juga nih matanya. Nah baik, jadi semuanya itu diatur oleh agama. Jangan terpengaruh. Apa itu? Sampai ada yang ngomong kayak gini. Jual apem 80 juta. Lebih terhormat daripada ijtima ulama untuk kekuasaan. Yeay. Dasar tukang apem. Iya, karena dia penjual apem sebetulnya. Aduh, hampir-hampir ini orang ini kayak orang waras gitu. Jadi jangan ragu, pakai agama di pemilu, siap? Siap. Pakai agama dalam segala kehidupan, siap? Siap. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Tapi dia gak mau pakai istilah, jangan campur adukan agama sama politik, tapi ganti ini. Hindari politik identitas. Yeah. Ada nih tokoh ya, orang survei ya. Lembaga survei yang sekarang bilang hindari politik identitas. Takut. Dia bilang hindari pakai Islam, kan gitu sebetulnya. Dia bilang hindari politik identitas. Lo, kalau lo nggak pakai agama jadi pakai apa? Hah? Pakai kotak apa lo pakainya? Karena pilihannya cuma dua, kalau nggak pakai agama ya pakai hawa nafsu. Lo pakai apa coba? Untung ya kita jadi orang Islam yang punya Al-Quran, betul nggak? Kalau nggak kembali ke Al-Quran, pakai apa kita selama ini? Coba dulu, ingat waktu lu masih jahiliyah dulu, belum berjilbab kayak gini. Mahal nggak dandanin apem? Tapi, setelah jadi Islam kayak gini, cantik-cantik soleha, hijrah, hidupnya jadi tentram gitu kan? Nah, jemaah rahimakumullah, di politik nanti nih, kalau dakwah ini bergerak, ya, insya Allah politik Islam maju, ekonomi Islam maju. Tapi kalau dakwahnya nggak bergerak, waduh, ekonomi ambruk. Tahu nggak kenapa ekonomi syariah, semua bank-bank syariah ini masih sesat dalam 5%? Nggak ada orang pemain bank syariah di sini. Kenapa masih segitu-gitu aja? Karena kamu bank syariah tidak mau dukung dakwah. Enggak dukung dakwah, enggak akan orang sadar ke bank syariah. Duitnya dimainin sendiri aja. Iya. Sampai Ustadz Bakhtiar Nasir juga dicurigai sama bank syariah. Kalau enggak ada dakwah, enggak akan berkembang ekonomi syariah. Politik Islam gak akan berkembang kalau gak ada dakwah. Lu ribut terus cuma segitu doang perolehannya. Justru kalau ada dakwah, Anda tinggal panen ekonomi syariah itu. Iya gak? Kalau dakwah ini berjalan gelombangnya, tau gak kenapa mereka takut? Politik jadi murah. Coba kalau dakwah gak berjalan nih, bro, waduh, serangan fajar bayar sekian. Serangan siang bayar sekian. Serangan malam bayar sekian. Iya, mahal gak? Tapi kalau dakwah berjalan, UBN bilang, umat, siap jaga TPS? Siap nasi bungkus sendiri? Siap gantian? Udah berapa tuh bayarannya tuh? 800 ribu TPS. Iya. Kalau satu TPS 10 orang aja umat itu jagain gantian shift-shiftan. Masing-masing 100 ribu bayarannya kali 10 sama dengan 1 juta kali 800 ribu. 8 triliun lu punya duit. Tapi kalau agama jalan, dakwah jalan, siap. Selesai tuh. Siapa bilang dakwah gak punya duit? Gitu. Jelas ya. Orang politik tinggal panen. Tiba-tiba sekarang rebutan nih, gua lo yang paling 212. Kemana aja kemarin? Pahlawan kesiangan semua nih tiba-tiba nih. Duduk di panggung paling depan gitu, cie-cie gitu. Kemarin kemana aja? Ini tinggal panen tapi gak apa-apa lah. Karena kita gak cari kekuasaan kok, kita gak cari uang. Kita cuma ingin mengembangkan agar Indonesia ini betul-betul kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Iya enggak? Baik. Sampai mana tadi kita? فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Maka siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu? فَقُلْ تَعَالَوْ. Maka katakanlah, تَعَالَوْ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. Marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kami dan anak-anak kamu. Wanisa ana wanisa akum, istri-istri kami dan istri-istri kamu. Summa nabtahil, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Fanaj'al laknatullah 'alal kadzibin, dan kita supaya minta laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inilah mubahalah. Ini ayat tentang mubahalah. Inilah ayat yang kita pelajari pada hari ini. Ada banyak hikmah, tetapi saya coba sempurnakan dulu sekilas tentang hukum mubahalah. Tadi saya bilang bagaimana kalau bermubahalahnya dengan orang musyrik. Ya, itu kan ahlul kitab. Jadi, kalau sama ahlul kitab itu, memang kita harus kembali kepada keyakinan dan insya Allah dia akan bisa berubah. Walaupun hari ini nggak berubah. Jadi misalnya, sebetulnya Ustadz setelah sumpah mubahalah itu biasanya berapa lama sih kejadiannya? Sering ada yang nanya, Ustadz setelah saya sholat istikharah ini keputusannya kapan? lewat mimpi atau lewat belakang gitu. Jadi kalau sudah istikharah, ya udah putuskan setelah itu. Yang penting sudah serahkan kepada Allah, ya. Sudah lagi enggak ada lagi hawa nafsu. Dan sepenuhnya, jangan istikharah tapi pengen yang itu. Kalau sudah si istikharah dari dua pilihan nih, ya, ada dua pilihan, siapa yang lagi istikharah? Ada enggak? Enggak jauh-jauh dari sini istikharahnya dua apa? Jodoh aja. Suami mau pindah kerja, ya. Terus mau pindah rumah. Ini kan hal-hal besar. Ya, istikharah. Ambil keputusan besar, jangan sombong. Istikharah. Jangan ambil keputusan besar sebelum sholat dua rakaat. Jangan sembarangan dalam hidup ini. Sering-seringlah melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dari mubahalah ini, agar kita senantiasa mengikatkan diri dengan Allah dalam segala urusan, dan mempercayakan keputusan-keputusan urusan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hikmah mubahalah itu. Dan yang kedua, yang ketiga, kita yakin, biarlah kalau kita sudah serahkan urusan kepada Allah, Allah yang maha membalas. Ya? Jangan kayak tukang parkir, dendam terus. Balas, balas, balas gitu. Itu makanya saya kadang marah sama tukang parkir. Eh sini kamu. Kenapa Pak? Biar Allah yang balas. Kamu sembarangan. Bapak kirain ngapain? Ah ini goceng. Ah, terima kasih Pak. Gue balas loh kan gitu. Tapi ada ibu-ibu sakit hati banget kalau ngasih duit 2.000. Ih nih. Udahlah biar Allah yang balas dia. Jadi kalau orang mubahalah itu artinya menyerahkan segala keputusan hanya kepada baik dan buruknya terserah Allah sudah. Nikmat hidup itu. Enggak usah lagi diingat-ingat. Sudah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mubahalah. Enggak usah nuntut waktu. Memang beberapa kejadian ulama biasanya enggak lebih dari 2 bulan. Tapi ini enggak bisa jadi patokan. Bisa setahun atau bisa nanti di akhirat. Kalau istikharah ya sudah setelah kita kembali dan meminta urusan ini diselesaikan oleh Allah, sudah. Allah lah yang putuskan. Kita jalani apa yang kira-kira setelah salat istikharah, menurut kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, ini baik, insya Allah juga baik menurut Allah. Ma ra'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasanun. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau menurut seorang muslim ini baik, insya Allah itu juga baik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu sesama ahlul kitab. Saya pernah ceritakan begini. Ada orang Yahudi berhadapan dengan Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu. Dalam sebuah dialog lintas agama. Lalu kepada si Yahudi, Khalifah berkata, berislamlah kamu. Maka apa yang kamu cari insya Allah akan kamu dapatkan. Dia menolak si rahib Yahudi ini. Beberapa tahun kemudian, Khalifah Al-Ma'mun mendapati si Yahudi sudah menjadi ulama fikih. Ditanyalah Khalifah, bukankah kamu yang dulu menolak saya ajak ke Islam? Iya, betul. Terus? Nah, setelah kita berpisah saat itu, wahai Khalifah, karena dia orang beriman, itu membekas di kepala saya. Akhirnya saya berpikir untuk mencari kebenaran agama. Di antara tiga agama ini mana yang benar? Enggak mungkin semuanya benar. Sementara anak-anak di sekolahmu diajarkan semua agama, sesat enggak itu? Si rahib Yahudi kemudian mencari mana yang benar kira-kira. Tapi dia berpikir, kebenaran sebuah agama diukur dari apanya? agama itu ori atau KW diukur dari apanya? Ya dari sumbernya dong. Apa sumbernya? Kitab sucinya. Jadi kalau mau tahu sebuah ajaran itu benar atau salah, valid atau tidak valid, lihat sumbernya. Narasi agamanya. Ya. Lihat. Sama mau lihat calon presiden nanti ini benar apa enggak benar, lihat di debatnya nanti. Ori apa enggak? Jadi ada yang protes, kok dibocorin dulu soalnya? Gitu ya. Ada sih ada yang protes gitu. Enggak usah ke situ dulu, kita pindah ke kembali ke laptop dulu. Akhirnya si Yahudi ini kemudian belilah, mencarilah tiga kitab suci. Taurat, Injil, dan Quran. Dia baca semuanya. Dia baca semuanya. Akhirnya, dia mendapatkan separuh kebenaran. Lalu, setelah dia melihat separuh kebenaran ini, dia ingin lebih yakin lagi. Dibuatlah Taurat aspal. Asli tapi jadi ditambahi dan dikurangin. Ada tiga eksemplar dia buat. Dia datangilah sinagog Yahudi. Ternyata rahib-rahib Yahudi itu suka dan beli. Padahal isinya sudah saya tambahkan dan saya sudah kurang. Gini ceritanya khalifah. Oh. Ya karena mereka percaya, ya saya jual lagi, saya cetak lagi, dan saya jual lagi ke dia. Lalu begitu juga dengan Injil. Saya tambah dan saya kurangi. Saya datang ke gereja, ternyata pendeta-pendeta beli, ya saya jual aja ke dia. Quran saya tambahi dan saya kurangi. Ditolak di mana-mana. Saat itulah saya tahu inilah yang benar. Coba-coba aja rubah Quran. Itu penghafal Quran dari Sabang sampai ke Sabang lagi. Mungkin ada terlewati waktu ke Merauke. Balik ke Sabang lagi. Semua menolak. Saat itulah saya tahu bahwa Quranlah yang benar. Nah ini, nggak mungkin semua agama itu benar. Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan secara kemanusiaan, ya iyalah. Aliran sesat juga ngajarin itu. Tetapi, kalau kita bicara agama adalah tentang validasi, bagaimana konsep ketuhanan? Bagaimana konsep keakhiratan? Bagaimana konsep setelah kematian? Apa konsep tentang surga dan neraka? Ini kita bicaranya. Dan konsep validitas kebenaran daripada narasi agama itu yang kita bicarakan. Nah, ibu-ibu ini sekarang kan ketipu, sama-sama nggak paham, udahlah semua agama sama. Yang ngomong orang survei, ya nggak bener lah. Bukan ahlinya. Sehingga tidak boleh politik identitas. Karena dia nggak tahu, nggak punya ilmunya. Atau mungkin dia tahu seandainya dakwah ini bergerak, waduh, bahaya nih, politik dia bisa hancur. Maka dipecah belahlah Islam itu di Indonesia ini. Dan ada yang mengendarainya di belakang. Ya. Makanya kita coba lihat sekarang surah Maryam ayat 75 tentang orang musyrik. Surah ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul man kana fid dalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Kalau kita lihat ayat 75 ini kaitannya kepada ayat 74. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Ini kadang-kadang manusia itu menjadikan materi apa yang di depan matanya itu sebagai standar kebenaran. Suka percaya bagian luarnya. Maka katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biar Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Memang kadang-kadang orang-orang yang sedang disesatkan oleh Allah dan menipu orang-orang yang lemah iman, dikasih rentang waktu. Ini sebagai batu ujian bagi orang beriman dan membiarkan kesesatan orang sesat untuk tidak bisa kembali lagi. Maka ujungnya nanti, apakah siksa di dunia atau siksa pada hari kiamat. Nah ini laknat dari Allah kepada mereka. Pada akhirnya mereka telat untuk mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya pada saat itu. Ini ayat tentang mubahalah. Jadi kepada orang-orang musyrik, kadang-kadang nggak bisa kita yakinkan kepada mereka. Ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Kita tidak bisa mengajak mereka untuk yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ibu-ibu sekalian, kalau kita punya dua di dalam hidup, nih punya dua dalam hidup, insya Allah akhirat oriented kita menjadi bagus. Yang pertama, yakin pada janji baik Allah dan takut pada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terlalu percaya pada logikamu. Percayalah pada janji Allah. Gue lihat sendiri pakai mata gue. Mata lu belum tentu benar. Ya. Dulu lu kan sumpah-sumpah pengen sama dia gara-gara mata lu. Udah dinasehatin sama Ustadz, jangan. Enggak Ustadz, dia baik. Ibunya udah ngelarang, jangan. Enggak Ustadz, ibu saya terlalu ini, terlalu itu. Nah, setelah menikah, ternyata Ustadz. Nah. Gara-gara lu terlalu percaya sama mata lu. Dari mata turun ke apem itu harinya tadi. Kalau turunnya ke hati enggak kayak gitu. Ke apem lagi baliknya. Ini gara-gara tukang apem yang satu tuh. Nah, jadi hidup ini akan lurus keputusan yang kita ambil kalau kita hanya yakin pada janji baik dan takut pada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya setelah itu enggak sembarangan sumpah. Sumpah bumi Allah. Dia ngomong apa barusan? Bumi Allah, dia enggak bilang demi Allah gitu. Nipu aja kerjanya itu dalam hidup. Makanya ya udah jujur saja sama diri sendiri. Ya. Berapa berat badannya? Itu kan giren itu. Baru berat badan udah gak mau jujur. Ini timbangannya nih yang salah nih. Kemarin nimbang di mana? Waktu lagi di hotel nimbang itu pasti salah. Ya Allah, sama timbangan aja ribut. Berapa umurnya sekarang? Berapa? Kayaknya aktenya salah dulu gitu. Padahal kamera HP zaman sekarang itu pikselnya tinggi. Tapi kok kayaknya jelek foto gue di HP ini ya. Jadi yang error nih siapa sih sebetulnya? Fotoin aku dong, tapi jangan kelihatan gemuk ya. Terus gimana caranya? Pengen foto tapi gak kelihatan. Terus? HP-nya lu peres dulu. Baru hasilnya? Aduh, nih orang. Udahlah, gemuk itu ganteng. Udah, gak usah terlalu pusing sama itu. Supaya gak gampang dibohongin. Maka hidup ini akan menjadi ringan banget. Udah percaya saja pada janji dan takutlah pada ancaman. Udah nikmat hidup ini. Nah, kalau kita udah begitu tuh, keputusan hidup menjadi ringan. Misalnya, nah apa ya? Kemarin saya cerita tentang umroh masuk surga sekeluarga. Sebetulnya bangun rumah di surga itu gampang. Murah banget. Nggak sampai 2 menit. Kling, langsung punya rumah di surga. Apa itu? Bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali. Iya. Untuk masuk surga itu dan langsung punya surga di rumah, punya rumah di surga itu gampang banget. Kalau ada saf kosong, penuhi duluan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Saya bilang orang itu kalau beriman kepada hari akhirat dan itu punya amal saleh, pasti memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini orang-orang beriman nih. Kalau dibacakan hadis-hadis tentang akhirat yang berakhirat oriented, yakin pada janji Allah, takut pada ancaman Allah. Ada hadis bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti memuliakan tamunya. Gitu kan? Wal yukrim dhaifahu. Oh. Ini nih, kalau ingin bangun rumah di surga dan bangun surga di rumah, berarti ruang tamu saya ini harus menunjukkan dan membawa saya bisa masuk surga, gimana caranya? Kan hadisnya, ini kalau bikin ruang tamu di rumah, kan hadisnya barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Nih, lihat nih. Oh, berarti ini ruang tamu bisa jadi sarana beribadah dong. Sarana beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Caranya apa? Memuliakan tamu. Nah, udah tahu nih mindsetnya nih. Jadi harus bagaimana ruang tamunya? Nyaman buat tamu. Tamunya yang mana? Semua tamu, gak pilih-pilih? Oh, giliran yang kaya. Oh, dikasih duduk di sofa yang ini, di ruang tamu yang ini, gitu ya. Giliran keponakan yang miskin datang, diintip dari pintu, mau apa lo? Kalau orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir lewat ruang tamu, diceritakan dalam kisah tabi'in, ada seorang sahabat bertamu. Sambil menunggu tuan rumah, karena di ruang tamu itu disiapkan Quran, ya. Biasanya ibu-ibu di ruang tamunya disiapin apa? Biasanya apa yo? Enggak, nih bacaan dulu, bacaan bukan kue. Oh, majalah ini, majalah itu ya. Koran ini, koran itu dulu kan? Sekarang udah enggak musim majalah, apa kira-kira yang disiapin? Kalau beriman kepada Allah, disiapin di situ ada Quran. Jadi sambil menunggu tuan rumah keluar, si tamu baca Quran, tiba-tiba ada angin ribut di rumah itu. Si tuan rumah kemudian berhenti membaca. Si tamu. Berhenti pula angin ribut. Ketika dibaca lagi, ada angin ribut lagi. Oh, si tamu ini karena orang soleh, dibacain semua untuk kepentingan si rumah ini, sampai berhenti angin ribut itu. Keluarlah si tuan rumah yang tadinya gak berani keluar. Tadi ada apa? Kok kamu baca Quran, rumahku seperti ada angin ribut? Makhluk jahat terbakar dengan bacaan Quran. Seneng gak punya suami, banyak datengin tamu? Saya tanya dulu sekali gini. Seneng gak punya suami, sering datengin temen, datengin tamu ke rumah? Seneng gak? Nah, seneng gak? Harusnya seneng. Tapi kan repot, Ustaz nyuci piring terus. Kayak nyuci aja. Harusnya seneng karena setiap tamu yang datang ke rumah lalu keluar, dia membawa musibah dari keluarga itu. Jadi apa yang menjadi malapetaka di rumah tangga itu dibawa oleh sang tamu. Banyak masalah itu selesai gara-gara kita melayani tamu. Jadi berikan tamu itu yang terbaik. Di ruang tamu, kalau perlu wastafel untuk tamu, kamar mandi buat tamu, ruang nginep buat tamu. Dan setiap tamu harus dihormati. Itu ruang tamu. Kalau ingin rumahnya itu menjadi rumah surgawi, maka ruang tidurnya pun beda niatnya bikinnya. Ya. 45 menit sebelum tidur itu penting sekali untuk mengkondisikan suasana tidur. Jadi enggak mungkin nonton TV di kamar yang serem-serem itu. Akhirnya ketiduran dalam keadaan nonton TV. Ini mimpinya buruk biasanya. Bagus ada TV di kamar, tapi sebaiknya Masjidil Haram live gitu kira-kira. Ya, saya enggak melarang nih. 40 menit sebelum itu kemudian melihat, memperhatikan Ka'bah, ya. Kok orang tawaf itu seperti galaksi ya, kalau saya perhatikan. Sambil ngopi gitu, lihat live Masjidil Haram. Kadang saya mikir ngeliat Ka'bah, kan udah sering tiap hari ngeliat, tapi lihat zoom in. Tapi kemarin saya lihat kok seperti galaksi berputar pada orbitnya ya. Tiba-tiba saya berpikir mengawang-awang, lalu di shoot yang lagi sa'i. Kemudian ngelihat orang yang keluar Ka'bah. Oh, orang yang berada di dekat orbit Ka'bah ini kehidupannya seperti dekat dengan rumah Allah dan dekat dengan energinya Allah. Tapi kalau udah keluar Ka'bah, tawafnya lain lagi itu. Ya, yang jauh dari Allah dengan yang dekat dari Allah gitu. 45 menit itu anak-anak kalau kelamaan di HP begini, kiki-kiki enggak jelas gitu, tidurnya pun aneh. Tapi kalau menjadikan rumah itu seperti surga, ada surga di rumah. 45 menit sebelum tidur itu habiskan waktu dengan berzikir. Tidurmu pun dalam tidur itu dapat ilmu. Dapat ru'ya salihah. Ru'ya salihah. Mimpi benar. Apa yang harus kamu lakukan besok? Siapa musuh mengancam kamu besok? Kelihatan semua. Oh, ini ular hitamnya, ini buayanya, kelihatan. Iya. Saya ingat ketika saya dikepung oleh sekian perwira karena saya akan diginikan begitu kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya seperti berenang di sebuah rawa. Tapi kok saya melihat diri saya berenangnya itu aman-aman aja ya. Padahal di sekeliling saya ini buaya semua. Dan ada satu buaya yang paling mendekati saya dan ini biasanya teman dekat yang akan mencelakakan kita. Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi saya ya? Cuma ini supaya yakin, 45 menit sebelum tidur itu habis waktu untuk berzikir, kamar tidurmu pun melebihi perpustakaan. Kamu dapat ilmu di dalam rumah tidurmu. Itu baru ruang dua orang. Mau ruang apa lagi nih? Ruang makan. Ruang makan ini bisa dua fungsinya. Satu, menjadi ruang bersyukur. Ya. Ini bisa-bisanya saya aja. Saya tidak mau di ruang makan saya itu nggak ada makanan tiap hari. Ya. Saya pengen anak saya pulang sekolah, anak saya pulang kuliah, melihat sesuatu di meja makan untuk dia makan. Tanggung jawab saya sebagai seorang tua. Dan itu hanya bisa saya lakukan kalau saya sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelek rumah yang pulang anaknya enggak dapat makanan. Buka kulkas enggak ada isinya. Buka panci belum masak. Ngelihat lauk kagak ada. Ini emaknya kemana, bapaknya nih apa? Yang namanya anak-anak di sini anak-anak, apalagi saya cowok tukang makan dulu. Assalamualaikum gitu. Karena kan ibu saya tipenya yang belanja tiap hari. Bukan tipe yang angetin-angetin gitu, enggak. Kalaupun ada yang model angetin, ada yang namanya... Oh, enggak sadar diceritain. Orang Sulawesi Selatan itu ada masak nasi, ikan teri, yang kuah kuning, yang kental itu. Ya, kadang-kadang itu dimasak lagi, digoreng berulang-ulang. Itu paling suka saya. Sampai rada-rada hitam gitu karena bumbunya resep banget. Ada. Saya bukan cerita itu. Jadi ruang makan itu fungsinya satu, untuk membuktikan kita orang bersyukur atau tidak. Jadi kalau kita sering bersyukur kepada Allah di meja makan itu gak akan sepi dari makanan. Saya paling gak suka kalau ngeliat meja tamu, gak ada makanan di situ buat tamu. Harus ada berbagai macam makanan buat tamu harusnya. Tapi saya enggak katakan ini sama istri saya. Ini cuma saya pribadi aja. Maksud saya begini. Untuk membuktikan sebagai kepala keluarga bertanggung jawab enggak kepada makanan di rumah anak-anak saya. Ya. Saya enggak mau punya anak celamitan di luar sono. Minta ke rumah tetangga. Apalagi sampai ada anak kita suka main di tetangga karena makanan enak. Karena tetangga itu suka masakin anaknya gitu. Kalau rumah sini gak suka gitu. Gendut-gendut. Enggak ada urusan sama gendut. Tapi jadi meja makan menjadi sebuah ruangan untuk senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Sehingga selalu datang rezeki dari Allah. Dan meja makan ini harus menjadi ruang takliful kulub. Sama dengan ruang keluarga. Ruang menyatukan hati. Gitu. Ruang apa lagi? Dapur. Apa mesti dijelasin juga? Hah? Versi Ustadz ya, versi Ibu udah ada lah. Rumah itu kalau ingin menjadikan surgamu sebagai rumahmu, ini udah azan bentar lagi. Nih. Dapur. Ya. Dapur ini buat saya senang kalau anak-anak saya tuh suka main di dapur, bisa masak sendiri, bisa bereksplorasi. Ya, kadang saya suka marah juga kalau di dapur nih pembantu ini asisten rumah tangga nih nyetel dangdut, makanan jadi nggak enak. Ya sebab pengaruh kan, gitu. Apalagi dapur tempat gosip antara majikan sama pembantu rumah tangga, ngobrol yang nggak, menjadi nggak enak semua tuh masa makanan di dalam, ya nggak? Pengaruh nggak? Bawangnya ngaruh nggak? Yang tadinya harum menjadi nggak harum. Semua ini perilaku kita di dapur itu kesalehan kita menunjukkan masakan, kualitas masakan kita itu. Soal hal haram penting nggak? Penting. Soal perkataan di dapur penting nggak? Penting. Amal soleh pengaruh nggak sama masakan? Pengaruh. Eksplorasi di ruang dapur itu, jadi bagi para chef, kan chef itu ada bintangnya kan? Bintang 1 sampai bintang berapa? Chef, bintang 5? Iya. Ternyata bagi seorang chef, dapur itu menjadi ruang eksplorasi seni yang luar biasa. Ya. Bagaimana sentuhan ngambil garam, dan cara menabur garam, bagaimana menuangkan pepper gitu ya. Silakan. Tetapi saya tekankan di sini adalah soal amal soleh. Semakin soleh yang masak ini, soleha yang masak ini, semakin enak hasilnya. Sebab saya pernah merasakan 1,5 tahun masakan seorang ibu yang pas-pasan tapi enak terus tiap hari. Waktu di pesantren dan saya menjadi tangan kanannya, artinya tukang ambil ini kan apa macam-macam lah gitu. Nah, nyarin kayu bakar. Di tangan ibu yang soleha, ya, makanan sederhana itu enak terus. Sehat. Anak-anaknya itu tumbuh kembang yang sehat walaupun gak kelihatan mahal. Kadang cuma ikan teri kering, ikan asin, sayur juga apa adanya. Tapi di tangan orang yang salihah, enggak mahal. Hasilnya bagus. Ya banyaklah ibu tinggal eksplorasi sendiri. Ruang apa lagi? Kamar mandi? Ini jadi pelajaran apa hari ini? Interior dari sisi lainnya. Insya Allah akhirnya semua ruangan di rumah itu menjadi ruangan ibadah. Sehingga rumah menjadi rumah ibadah. Bahkan kamar tidur pun menjadi ruang ilmu, saya katakan tadi. Nah ini soal cara pandang. Ibu-ibu sekalian, itu tadi agak menyimpang sedikit dari materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah ini pulang berubah ya cara pandangnya. Lihat ruang tamunya, ya. Lihat ruang keluarganya, apa isinya ruang keluarga itu. Mana mihrabnya ya untuk mendatangkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya mihrab enggak di rumah? Punya. Jangan sampai enggak punya mihrab. Mihrab itu gimana Ustaz? Bangun lagi enggak perlu, ya taruh sajadah aja di situ. Semua di situ kamu bermunajat, di situ kamu tilawah, di situ kamu berdoa, di situ kamu curhat, di situ kamu sholat, dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti malam akan kedatangan tamu dari